طيب، هنا سؤال ما نصيحتكم يا شيخنا للآباء الذين لهم أبناء وهؤلاء الأبناء يريدون الزواج ولكن الآباء لا يرضون بزواج أبنائهم في ذلك السن؟ فpertanyaannya bagaimana nasihat antum syekh kepada para orang tua yang memiliki anak laki-laki yang sudah ingin menikah namun orang tua laki-laki tersebut belum mengizinkannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. La nadhunnu bil aba'i annahum la yardawna bi tazwij abna'ihim خصوصا إذا كانوا قد عرفوا الدين وسمعوا النصوص الدالة على الحث على الزواج. Saya tidak memandang bahwa para orang tua tersebut benar-benar tidak meridhai untuk menikahkan anak-anak mereka, lebih terkhusus apabila mereka telah mengenal agama dan mengetahui dalil-dalil yang menganjurkan untuk menikahkan anak-anak mereka. لكن كثيرا من الآباء قد يكون لهم نظر معين وينظرون إلى أشياء يحسبون لها حسابا وهذا النظر يجب أن يكون خاضعا للشرع فإن كان نظرا سديدا في تأخير الزواج شهورا أو سنة فهم الآباء أدرى بمصالح أبنائهم وإن كان هذا النظر خاطئا وتلك الحجج التي يوردونها باطلة وتلك الأعذار التي يذكرونها في تأخير زواج أبنائهم أعذارا واهية فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يشعروا بحاجة أولادهم إلى هذا الأمر وأن يستحضروا أن الدنيا تعج فتنا في الداخل والخارج والخلوة والغيب والمشهد هذا لا يجعل لهم حجة في تأخير زواج أبنائهم بعض الناس يهمل حتى يندم أسأل الله العافية والسلامة وعلى الأبناء أن يروا آباءهم من أنفسهم خيرا فكثير وعلى الأبناء أن يروا آباءهم من أنفسهم خيرا فبعض الأبناء لا يشجع ولا يرتقي إلى أن يكون زوجا. Akan tetapi banyak dari para orang tua mungkin mereka memiliki pandangan tertentu yang dengannya mereka melihat hal-hal tertentu yang mereka menyangka bahwa itu dijadikan sebagai alasan untuk memperlambat pernikahan anak laki-lakinya. Maka pandangan ini harus tunduk kepada syariat. Apabila pandangan tersebut benar secara syariat dan sejalan dengan syariat, maka mungkin saja dia boleh memperlambat pernikahan anaknya tersebut, apakah beberapa bulan atau setahun. Dan orang tua dari sisi ini lebih mengetahui tentang apa yang menjadi kemaslahatan anak-anak mereka. Namun apabila pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru, alasan-alasan yang disampaikan ternyata merupakan alasan-alasan yang batil, uzur-uzur yang disebutkan adalah merupakan alasan-alasan yang tidak jelas, alasan-alasan yang lemah, maka wajib bagi para orang tua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka merasakan begitu butuhnya anak-anak mereka untuk segera melakukan pernikahan tersebut. Hendaknya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, yang fitnah itu datang dari berbagai arah, dari dalam, dari luar, di saat sendirian atau di tempat keramaian. Maka alasan-alasan tersebut tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan untuk memperlambat pernikahan anaknya. Maka ada sebagian orang tua, ada yang sengaja untuk mengakhirkan atau memperlambat pernikahan anaknya sampai kemudian suatu saat dia pun menyesali perbuatannya tersebut. Namun hendaknya pula bagi anak-anak untuk senantiasa memberi support, semangat kepada orang-orang tua mereka untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يا شيخنا ما نصيحتكم للرجل الذي يحب زوجته ويحترم أمه؟ الرجل الذي يحب زوجته. ترجمة. Apa nasihatmu wahai syekh terhadap sebagian suami atau seorang suami yang sayang kepada istri serta hormat kepada ibunya? الرجل الذي يحب زوجته ويحترم أمه ويبرها. نصيحتنا له أن يثبت على ما هو عليه، فليس هناك شيء أجمل من هذا الخلق، أن يحب زوجته ويحترم أمه وأباه ويبرهم، بشرط أن يكون صادقا فيما يقول ويفعل، وأن يكون بارا فيما يأتي ويذر، وأن يكون عادلا موازنا بين الحقوق، حقوق الزوجات وحقوق الأمهات. Seorang laki yang cinta kepada istrinya dan memuliakan ibunya, memuliakan ayahnya, orang tuanya, maka hendaknya dia tetap kokoh di atas apa yang menjadi sikapnya tersebut. Tidak ada sesuatu yang paling indah dari akhlak yang seperti ini, dengan syarat bahwa dia benar-benar jujur dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan dia menjadi seorang yang saleh, yang bertakwa terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Maka ini merupakan tanda yang menunjukkan kebaikan dari seseorang. وما ذكره السائل لا إشكال فيه وما أجبنا به لا إشكال فيه، ولكن الإشكال يحصل أحيانا عندما ترى الزوجة أن احترامه لأمه يعني البغض لها وعدم احترامها، والمشكلة الأخرى عندما ترى الأم أن حبه لزوجته يعني إهمالها وعدم البر بها، فهنا مشكلة أخرى خارجية تحتاج منك أيها الإبن وأيها الزوج إلى توفيق من الله وحكمة وسداد في التصرف تجاه هذا الأمر الحساس. Apa yang disebutkan oleh si penanya ini tidak ada masalah, sebagaimana jawaban kita pun tidak ada permasalahan padanya. Yang menyebabkan timbulnya permasalahan adalah ketika dia mencintai istrinya dan dia memuliakan ibunya, lalu pada saat seseorang dia memuliakan ibunya, hal itu menyebabkan seorang istri menganggap dia diabaikan dan diterlantarkan, atau sebaliknya ketika seorang suami mencintai istrinya menyebabkan seorang ibu marah karena dia merasa diterlantarkan oleh anaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, inilah yang dapat menimbulkan permasalahan yang butuh bagi seorang anak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyelesaikannya dengan cara hikmah, dengan cara yang benar, untuk berupaya menghilangkan permasalahan tersebut dengan tetap berjalan di atas prinsip mencintai istrinya dan menghormati orang tuanya. Hal yajuzu lizawjati an tutalib at-talaq atau tutalib al-khulu' li zawjiha bisabab anna az-zawja la yuridu al-hijrah wa huwa 'ami wa la yuridu an yasluk aw yaltazim bis-sunnah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Apakah boleh bagi seorang istri meminta cerai kepada suaminya dikarenakan suaminya tidak ingin berhijrah atau masih awam, tidak ingin diajak ke jalan Allah atau sunnah? Takallamna fil muhadharati an shay'in yata'allaqu bil khul'i tahdhiri min al musara'ati ila talabih wa anna al khul'a fi aslihi mashru'un fi ahwalin muayyanah min tilka al ahwal an la tutiq al mar'atu al 'aysha ma'a hadha al zawj لأمور تتعلق بخلقته وغير ذلك. وكذلك من الأحوال التي تطلب فيها المرأة الخلع أن يكون على غير استقامة، معاقرا للمحرمات، مرتكبا للمنكرات، موغلا في الفواحش والجرائم، فمثل هذا الخلع منه مطلوب، والاستعانة بالله جل وعلا على الافتكاك منه أمر مرغوب. هناك نساء عندهن عزيمة، استقمن على الخير والسنة وأعطاهن الله قوة وأسلوبا وحكمة، استطعن بفضل الله جل وعلا وبأخلاقهن وعشرتهن لأزواجهن أن يأخذن أزواجهن معهن إلى الاستقامة والخير، فكان الزوجان منحرفين في أول الأمر ثم استقامت الزوجة على الخير والسنة وقوي عودها، فما زالت بزوجها تتودد إليه وتحسن إليه وتحسن معاشرته، يرى من أخلاقها، يرى من تحسن حالها مع الله ومعه ما يدعوه إلى الاستقامة. فما لبثت به أياما وأسابيع وشهور إلا وإذا به يركب سفينة الاستقامة معها، فيعيشان بأولادهم، تعيش الزوجة بزوجها على استقامة وخير وسنة. قد لا يحصل لها الذي تريد، لكنها انتقلت به من أمور وأوساخ وأقدار إلى حال جيدة يصلح معها الزواج والبقاء وبقاء النكاح. فمن علمت من نفسها أنها ستفعل ذلك وتحاول وتجاهد، لعل الله أن يهدي زوجها ووالد أبنائها فيعيشوا حياة الاستقامة سويا، ليدخلوا الجنة سويا، فالحمد لله. وإن كانت قد بذلت جهدها وحاولت وتوددت وأحسنت، ولكنه غارق في المنكرات والجرائم والمحرمات، وربما تكون له علاقات ولا يبالي بالدين ولا يقيم للصلاة وزنا، فالخلع في مثل هذه الحال متأكد. نسأل الله لمن كان هذا حالها أن يهدي زوجها أو يبدلها خيرا منه. Kita telah membahas pada pertemuan kita tentang permasalahan khuluq, dan telah kita peringatkan bagi seorang wanita untuk tergesa-gesa meminta khuluq kepada suaminya. Dan khuluq itu adalah perkara yang disyariatkan dalam keadaan-keadaan tertentu, di antaranya apabila seorang wanita tidak mampu bertahan melihat dari kondisi penciptaan yang ada pada suaminya atau dari akhlaknya dan yang lainnya. Demikian pula diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta khuluq kepada suaminya apabila suaminya tidak istiqamah di atas agama Allah, lakukan perkara-perkara mungkar, perbuatan-perbuatan keji dan yang diharamkan. Maka khuluq dalam keadaan seperti ini merupakan hal yang dituntut dan bersegera untuk melakukannya untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Dan sebagian para wanita, mereka ada yang memiliki tekad yang kokoh untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia semangat di dalam menjalankan syariat. Namun dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan cara yang bijak, mereka mampu untuk menarik suami-suami mereka untuk turut istiqamah bersamanya, sehingga suami istri yang sebelumnya mereka menyimpang pada awal kali mereka berkumpul dalam sebuah rumah tangga, lalu kemudian seorang istri diberi hidayah yang menyebabkan dia istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berupaya untuk menarik suaminya. Dia senantiasa berbuat baik kepada suaminya dan memperbaiki pergaulannya dengan suaminya, sehingga hal itu menyebabkan suaminya pun merasa senang kepadanya dan melihat bahwa dengan keistiqomahan istri menyebabkan kondisi istri semakin baik, sehingga seorang istri tersebut dia senantiasa menjaga hubungannya yang baik bersama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula bersama suaminya. Hal ini dapat mendorong seorang suami untuk ikut beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, maka dia pun meninggalkannya dan dia bertaubat darinya. Maka ini terjadi pada sebagian wanita. Atau mungkin sebagian suami tersebut yang pada asalnya berada dalam keburukan, mungkin dia tidak berpindah secara langsung kepada keistiqomahan, namun dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang istri menyebabkan dia meninggalkan perkara yang mungkar, meninggalkan perkara yang haram, berpindah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang lebih baik. Dan yang seperti ini dapat melanggengkan kehidupan dalam rumah tangga. Maka barang siapa di antara wanita yang mampu melakukan hal tersebut, maka itu adalah kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada suaminya sehingga keduanya istiqamah di atas agama Allah dan mereka pun bersama-sama masuk ke dalam surga Allah azza wa jal. Namun apabila seorang wanita dia telah mengerahkan segala kemampuannya, akan tetapi suaminya tetap tenggelam dalam perkara-perkara mungkar dan kejahatan, dan mungkin saja suami tersebut memiliki hubungan-hubungan dengan wanita yang lain, lalu kemudian dia tidak peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala atau dia meninggalkan salat, maka dalam keadaan seperti ini meminta khuluq adalah perkara yang dikuatkan di dalam agama Allah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang kondisi suaminya seperti ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada suaminya atau semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Nah. Oke, terang. Nih. أنا كنت واقع في المشاكل الأسرية ثم بعد ذلك تبت منها، فهل توبة مقبولة؟ وهل للتوبة صلاة؟ فما هي كيفية الصلاة؟ وما السور التي أقرأها؟ وما أذكارها؟ خلاص نسيت. ايه، saya pernah punya masalah keluarga dan saya sudah bertaubat. Apakah taubat saya diterima? Apakah ada salat taubat? Bagaimana caranya dan surat-surat yang dibaca, zikirnya apa saja? At-taubatu وعد الله بقبولها ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، كما في مسلم من حديث أبي موسى. فقد وعد الله الذي لا يخلف وعده بأنه يقبل التوبة، شريطة أن تكون توبتك توبة صادقة مستوفية لشروطها، هذه هي التوبة المقبولة. وأما السؤال الآخر وهو هل لا بد للتوبة من صلاة؟ فالجواب أنه ليس لا بد للتوبة من صلاة، بمعنى ليس ركنا في التوبة أن تصلي، وليس شرطا في التوبة أن تصلي، ولكن العلماء ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بشواهده جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه: ما من عبد أو مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ويستغفر الله أو ثم يستغفر الله إلا غفر الله ذنبه، أو كما جاء في الحديث. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه من تاب له أن يصلي، له أن يصلي، يستحب له أن يصلي ركعتين غير الفريضة، يتوضأ ويصلي ثم يستغفر الله جل وعلا بعد ذنبه وحين عزمه على التوبة. ولكن يظهر من حال السائلة أن هذا الذنب قديم وأنها قد تابت منه من فترة، فيبقى عندها كثرة الاستغفار وكثرة الطاعات وكثرة الصدقة، وكلما تذكرت ذلك الذنب أحدثت توبة واستغفارا وانكسارا. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وليس عليها وليس لها أن تخبر الناس بذنبها. فكما ذكر ابن قدامة في المغني عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل أراد أن يحكي ذنبه فقال: اذهب فتب ولا تخبر أحدا، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. وبقي جزء من السؤال وهو: هل لهذه الصلاة أذكار معلومة وسور معلومة محددة، فالذي عليه أهل العلم أنها صلاة تكون كالصلوات الأخرى ليس لها ذكر محدد ولا سور محددة، والله أعلم. Bertaubat merupakan hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menerima taubat seorang hamba apabila dia beriman dan beramal saleh. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Sesungguhnya aku Maha pengampun bagi seorang hamba yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya dan selama matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka Allah Azza wa Jalla telah berjanji untuk menerima taubat seorang hamba apabila sejalan, apabila terpenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Jika taubatmu itu jujur dengan syarat-syaratnya, maka taubat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah dalam bertaubat harus mengerjakan solat taubat? Maka jawabannya, tidak ada keharusan untuk melakukan solat taubat. Dalam artian taubat itu, solat bukanlah salah satu rukun dari rukun-rukun atau syarat-syarat diterimanya taubat. Akan tetapi para ulama mereka menyebutkan bahwa ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh sebagian atau sekelompok dari kalangan para ulama dengan penguat-penguatnya, yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia berdiri, dia berwudu, dia mengerjakan salat, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Maka para ulama mengambil dalil dari hadis ini, bagi siapa yang melakukan perbuatan dosa lalu dia hendak bertaubat, dianjurkan baginya untuk mengerjakan salat dua rakaat, yaitu salat yang bukan wajib, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan tersebut, lalu dia bertekad untuk meninggalkannya. Dan yang nampak dari pertanyaan ini, dari pertanyaan yang disampaikan, bahwa dosa yang dia lakukan ini dosa yang sudah lama yang dia telah bertobat darinya, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar dan memperbanyak amalan-amalan ketaatan, memperbanyak sedekah, dan setiap kali dia melakukan satu kesalahan, maka hendaknya dia segera melakukan taubat. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla mengganti kesalahan-kesalahan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Maka ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut, dia tidak perlu memberitakan kepada manusia akan dosa yang dia lakukan. Telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni dari Umar radhiyallahu an, bahwa ada seseorang yang dia datang kepada Umar, dia ingin menyebutkan dan menceritakan dosa yang dia lakukan. Dia ingin menyebutkan tentang dosa yang dia lakukan. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala kepadanya, pergilah kamu dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Adapun dosa yang kamu lakukan, jangan engkau beritakan kepada siapapun. Fa innan nasa yu'ayyirun wa la yughayyirun. Karena manusia mereka hanya mencela dan mereka tidak melakukan perubahan, sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang merubah dan dia tidaklah mencela hambanya. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah dalam bertaubat atau dalam mengerjakan solat taubat ada zikir-zikir tertentu atau surah-surah yang tertentu yang dibaca di dalam solat? Maka jawabannya, bahwa solat tersebut yang dikerjakan sama seperti solat-solat yang lain tidak ada surat-surat khusus yang dibaca dan tidak ada pula zikir tertentu yang dibaca. Wallahu a'lam. فهنا سائل يسأل عن المرأة التي لها ابن وهذا الابن يعمل في المحرم وهو في البنك فهذا الابن ينفق على أمه من كسبه المحرم فهل للمرأة هذه أن تقبل عطاء ابنها فما موقفها مع أن الابن يعرف أنه يقع في المحرم. Ini pertanyaannya tentang seorang ibu yang memiliki seorang anak, yang mana anak tersebut bekerja di sebuah instansi yang melakukan pelanggaran syariat semisal bank. Lalu kemudian anak tersebut memiliki penghasilan dari penghasilan yang haram tersebut. Apakah yang harus dilakukan oleh ibunya sementara sang anak penghasilannya diberikan kepada ibunya tersebut? Awalan النصيحة والوصية لهذه الأم المباركة التي يظهر عليها أنها غير راضية بعمل ابنها في البنك الربوي المحرم، فالنصيحة الأولى تكون لها، نقول لها: أيتها الأم الرحيمة الشفيقة، من شفقتك ورحمتك أن تقومي بالوصية والنصيحة لهذا الولد، فتقولي له: يا ابني اتق الله، واترك عنك هذا العمل المحرم، واترك عنك هذا الكسب الحرام. وتكرر له النصيحة وتقول له: يا ابني، إن كنت تريد البر بي فإن من أعظم البر أن تترك الحرام وأن تؤكلنا حلالا ولو كان قليلا، أن ترشده إلى أعمال أخرى، أن تعينه على عمل آخر حلال، وأن تبعده وتجنبه الحرام. وتكرر له النصيحة وتلح عليه وتدعو له بالهداية. هذا واجب الأم أولا، نصيحته والدعاء له بالهداية، وأن يصرفه الله عن هذا العمل إلى عمل حلال أحسن منه. ثم إن كان هو الذي ينفق عليها فإن لها أن تأخذ من هذا المال، لأنه هو الذي يكتسب الحرام فهو حرام في حقه، ولكنه بانتقاله إلى الأم أو إلى الأولاد لا يبقى حراما عليهم كما هو حرام عليه، لأن القاعدة الفقهية المشهورة تقول: إن اختلاف وتبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الملك. فهو دخل إلى ملكه بسبب محرم، لكنه انتقل من ملكه إلى أمه بسبب نفقة، فهو عليه كسب محرم وعليها نفقة مباحة جائزة. وقد جاء في أحاديث ما يدل على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لكم صدقة ولنا هدية. ولنا هدية. نعم. Yang pertama yang nampak bahwa ibu ini adalah seorang ibu yang memiliki keberkahan, maka nasihat yang pertama ditujukan kepada seorang ibu yang nampak bahwa dia tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut, maka hendaknya dia menyampaikan nasihat dengan penuh rahmat, kasih sayang. Dan di antara bentuk kasih sayang kepada anaknya, hendaknya dia menyampaikan wasiat dan nasihat yang baik Dia mengatakan, wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah, tinggalkan pekerjaan yang diharamkan tersebut, dan hendaknya seorang ibu tersebut mengulang-ulangi untuk menyampaikan nasihat itu kepada putranya. Wahai anakku, apabila engkau menghendaki kebaikan, maka termasuk di antara kebaikan yang terbesar adalah engkau meninggalkan perkara yang haram dan mencari penghasilan yang halal walaupun sedikit, dan engkau berusaha untuk membantunya agar dia berpindah kepada pekerjaan yang lain yang halal, dan engkau terus mengulang-ulangi nasihat kepadanya sambil mendoakan kebaikan untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah dan memalingkannya dari perkara yang haram menuju kepada amalan yang halal. Kemudian apabila sang ibu mendapatkan nafkah dari anaknya tersebut, maka diperbolehkan bagi seorang ibu tersebut untuk mengambil dari harta yang diberikan dari anaknya tersebut. Pada sang anak, dia telah melakukan perkara yang haram karena dia mendapatkan sebuah penghasilan dari sesuatu yang haram. Namun berpindahnya harta itu dari anak kepada seorang ibu, maka itu tidaklah menjadikan harta itu menjadi haram ketika telah berpindah kepada ibunya, karena perpindahan harta dari anak kepada ibu itu berstatus sebagai nafkah yang dia berikan, dan hukum nafkah yang diberikan hukumnya mubah dan diperbolehkan. Dan disebutkan dalam sebuah kaidah fiqhiyah, al-ikhtilafu tabaddulu wa tabaddulu wa tabaddulu sababil milk yaqum maqama tabaddulil milk. Ya, ada satu kaidah yang menyatakan, yang artinya atau maknanya bahwa ketika sesuatu itu masuk ke dalam kepemilikanmu dengan sebab yang diharamkan, maka pelakunya melakukan sesuatu yang haram. Namun ketika terjadi perpindahan sebab, yaitu sebab nafkah, maka menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Dan telah datang hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa lahum sadaqah wa lana hadiyah, bahwa harta itu untuk mereka menjadi sedekah, dan untuk kami setelah diberikan pada kami itu menjadi hadiah. Baik, saya kira sampai di sini ikhwan. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullah ta'ala, memberi manfaat kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan kita dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh berkah. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkannya dengan daurah ilmiah yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian pula ada kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran khusus. Setiap hari ada pelajaran khusus, ada pula pelajaran umum yang insyaallah ta'ala kami akan mengumumkan kepada para ikhwah sekalian. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.